Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi untuk kita teruskan bacaan kitab Sirah Nabawi ya, di mana kita sedang membaca beberapa perkara berkenaan dengan generasi para sahabat. Para sahabat adalah generasi terbaik dalam umat ini, dan terdapat beberapa bukti menerangkan tentang kesungguhan para sahabat dalam beribadah, khususnya berkenaan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah yang turun berkaitan dengan yang memuatkan kisah mereka, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, intubdu wa intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi jika kamu sembunyi atau tunjukkan apa yang ada di dalam hati kamu ataupun kamu sembunyikannya, maka ia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berkaitan dengan melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka rasa amat berat kerana diperintahkan untuk bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hinggalah turun ayat yang mengatakan bahawa seseorang insan itu tidak dibebankan kecuali yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita buka surat 757. Tiga. 65663. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk segera taat kerana khawatir keadaan terlanjur sudah berubah dan berbalik menjadi fitnah serta huru-hara, sehingga membuat seorang enggan atau malas untuk segera melakukan kebajikan dan ketaatan. Beliau bersabda, badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mughlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Bergegaslah kalian menjalankan amalan-amalan baik sebelum muncul berbagai fitnah, yakni laksana penggalan-penggalan malam yang pekat, di mana pada waktu pagi seorang masih beriman namun petangnya sudah menjadi kafir, atau pada waktu petang dia masih beriman namun paginya sudah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayatkan dalam Sahih Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'zamu ajra? Qala, an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tuhmil hatta idha balaghatil hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, seorang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar? Beliau bersabda, jika kamu bersedekah dalam keadaan masih sehat dan kikir, ini lukik, jika kamu takut jatuh miskin dan ingin kaya, janganlah kamu menunda-nundanya sehingga nyawa sudah sampai di tenggorokan. Saat itu kamu baru mengatakan, bahagian ini untuk si fulan dan sekian ini, bahagian ini untuk si fulan dan si fulan sekian, dan sedangkan bahagian itu memang untuk si fulan. Jadi maksud daripada hadis ini, yang hendaklah kita segera melakukan amal ibadah, contoh di sini adalah sedekah. Jadi jangan tunggu dah sampai nak meninggal dunia baru kita nak bagi-bagikan harta kita. Sedangkan kata Rasulullah SAW, memang itu adalah bahagian untuk si fulan. Jadi ini semua adalah galakan-galakan Nabi SAW kepada para sahabat agar bersegera mengerjakan ketaatan. Hadis tadi menjelaskan pentingnya segera memberikan sedekah dan berbuat kebajikan. Jika seorang menyumbangkan hartanya dalam keadaan masih sihat, yang notabene dia masih sangat membutuhkannya kerana khawatir miskin dan masih mempunyai keinginan kuat untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin demi masa depannya atau masa depan keluarganya, maka orang yang bersedekah seperti ini ia telah berhasil melewati ujian yang sebenar. Dengan demikian, berarti sikap tawakal yang sejati mampu mengalahkan semua bisikan dan keinginan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim." Syaitan menjanjikan kamu dengan kemiskinan, yakni menakut-nakutkan, menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedang Allah menjanjikan untukmu keampunan darinya dan karunia, dan Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Jadi syaitan itu selalu membisikkan dalam batin manusia keinginan-keinginan jahat serta kebimbangan atas pahala yang dijanjikan Allah Ta'ala dari sedekah dan amal-amal kebajikan lainnya, dan juga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Dan khusus malut min sadaqah, hadis sahih Muslim. Tapi syaitan kata akan kurang. Dan syaitan suka berbisik kepada seseorang, tahan terus hartamu kerana kamu masih membutuhkannya. Nikmati semua kesenangan di dunia sebelum terlambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan pertentangan yang terjadi dalam batin seorang antara bisikan jahat yang disampaikan syaitan dan keinginan berbuat kebajikan yang disampaikan malaikat. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu mempunyai bisikan kepada manusia dan malaikat juga mempunyai bisikan. Bisikan syaitan ialah mengarahkan kepada kejahatan dan menyuruh mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan malaikat ialah mengarah kepada kebajikan dan menyuruh percaya kepada kebenaran. Barang siapa mendapati hal itu, hendaklah dia ketahui bahawa itu dari Allah, lalu hendaklah dia bersyukur kepada-Nya. Dan barang siapa mendapati yang lain, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian bila membaca ayat, syaitan menjanjikan kamu dari kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, ayat surah Al-Baqarah tadi. Disney kata Tirmizi Hasan Gharib. Barangkali cara paling efektif untuk menolak keinginan serta kebisikan jahat syaitan ialah segera melakukan ketaatan. Dengan demikian, dia telah memotong semua cara yang ditempuh syaitan yang ingin melemahkan imannya, menggoyahkan sikap tawakkalnya kepada Allah dan mempengaruhi keyakinannya terhadap kebenaran wahyu-Nya. Jadi hendaklah kita buat amalan itu dengan segera untuk membatalkan bisikan syaitan. Jelaskan seorang sahabat bernama Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu. Rombongan delegasi yang terdiri dari beberapa orang kaum muslimin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari. Tubuh dan kaki mereka telanjang. Mereka hanya memakai selembar kain dari bulu sambil membawa pedang. Seketika wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah kerana kasihan melihat mereka. Beliau lalu mengumpulkan para sahabat dan menganjurkan mereka untuk bersedekah. Beliau membacakan beberapa ayat kepada mereka, antaranya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat," surah Al-Hasyr. Para sahabat segera melaksanakan perintah beliau tersebut, dan mereka berhasil mengumpulkan dua tumpuk makanan dan pakaian. Wajah beliau nampak berseri-seri kerana gembira melihat para sahabatnya yang begitu antusias membantu saudara-saudara mereka demi mentaati perintah Allah. Jadi ini contoh daripada kesungguhan para sahabat beribadah. Bagaimana pula tentang dakwah? Jadi akan dibacakan di sini tentang kesungguhan para sahabat terhadap dakwah Islam. Firman Allah Ta'ala, "Lifuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا wa yuqtiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yaitu bagi para fuqaha yang berhijrah, yakni harta-harta yang diambil daripada peperangan hendaklah dibagikan juga kepada para fuqara yang berhijrah ke muhajirun, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka kerana mencari karunia dari Allah dan keridhaan, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Mekah, kota Madinah, dan telah beriman, yakni orang-orang Ansar sebelum kedatangan mereka. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka dan orang-orang muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka diberikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah mereka, itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini disebutkan tentang sifat-sifat yang mulia para sahabat, orang-orang muhajirun dan orang-orang ansar. Jadi bagaimana mereka ini saling sama-sama tolong-menolong, bantu-membantu menegakkan dakwah Islam. Adapun orang-orang muhajirun, mereka lah yang lebih dahulu menerima dakwah dan telah berkorban meninggalkan kampung halaman mereka dan harta benda mereka berhijrah ke Madinah. Baik, kata Allah SWT, mereka itu adalah as-sadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Dan orang yang di Madinah, iaitu orang-orang ansar, mencintai orang-orang muhajirin. Jadi mereka tidak hasad dengki terhadap mereka, bahkan mereka mengutamakan muhajirun daripada diri mereka, sedangkan mereka memerlukan apa yang diberikan pada muhajirin. Kita tahu orang-orang ansar itu sanggup memberikan tempat tinggal kepada sahabatnya, saudaranya, kepada orang-orang ansar, bahkan sanggup menceraikan isterinya supaya dinikahi oleh sahabatnya daripada orang ansar, dan bahagikan harta bendanya separuh-separuh dan seterusnya. Baik, sedangkan mereka memerlukannya. Jadi ini adalah sifat mulia dan tidak bakhil. Barang siapa yang dipelihara daripada kebakhilan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi ayat-ayat Al-Quran tadi diturunkan menyinggung sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan kaum muhajirin dan kaum ansar. Ayat-ayat tadi menjelaskan betapa mereka adalah orang-orang yang peduli terhadap dakwah Islam, perasaan cinta terhadap kampung halaman dan harta benda bukan halangan bagi mereka untuk berkhidmat pada dakwah Islam. Begitu diperintah hijrah, mereka segera melaksanakannya dengan meninggalkan kampung halaman tercinta dan harta yang telah mereka kumpulkan demi dakwah dan meraih keridhaan Allah menjanjikan kebahagiaan sejati. Ayat-ayat tadi menyebut mereka sebagai orang-orang yang memiliki iman yang hakiki dan niat yang benar untuk memperoleh karunia serta keridhaan Allah. Mereka tidak mempunyai ambisi terhadap harta, kedudukan dan popularitas. Ketika tiba waktunya harus memberi dan menderma, kita lihat tangan mereka begitu mudah memberikan harta. Yang mereka dermakan bukan sekadar sisa atau kelebihan harta dari yang mereka butuhkan, bahkan lebih dari itu, mereka rela mengalahkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan akidah. Generasi sahabat membuang jauh-jauh kekikiran supaya mereka dapat meraih keberuntungan yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat tadi. Setelah mereka berhasil meraih predikat sebagai pembela Allah serta Rasul, akibatnya mereka dijadikan sebagai lambang yang tinggi, rambu-rambu petunjuk dan sosok teladan ideal yang selalu dibanggakan, yang dihormati dan dimuliakan oleh para generasi kaum muslimin yang hidup sesudah mereka. Sungguh indah apa yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud kepada putera-putera generasi sahabat ketika dia mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, contohlah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kerana mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di antara umat ini, paling mendalam ilmu, paling sedikit tuntutannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah menemani Nabi-Nya dan menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak mereka, kerana mereka selalu berada di atas jalan petunjuk yang lurus. Jadi sedikit tentang terjemahan di sini. Yang paling mendalam ilmunya, paling sedikit tuntutannya. Ini tidak salah saya. Wa aqalluhum takallufa. Paling mendalam ilmunya dan paling sedikit takalluf. Takalluf bukan tuntutan, tapi takalluf tu adalah susah-susah ataupun macam mana nak kata, paksaan-paksaan atau memaksa-maksa. Jadi mereka mudah je. Mereka kalau jumpa sesuatu yang datang daripada Rasulullah SAW, mereka laksanakan ni. Jadi mereka tidak ada banyak tanya-tanya dan tidak banyak cuba nak paksa-paksakan pemikiran mereka terhadap sesuatu yang datang daripada syariat. Jadi mereka tak banyak nak tanya-tanya. Maknanya tak ada paksa-paksa. Itu kelebihan para sahabat. Mudah aja. Kalau datang perintah mereka buat, datang larangan mereka tinggalkan. Tapi antara ciri-ciri orang-orang selepas mereka, mereka ni banyak takalluf. Banyak kita katakan paksaan ataupun kalau nak namakan tuntutan tu, maknanya mereka banyak tanya, mereka banyak fikir-fikir kan, dan andai-andai kan, dan sebagainya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qul, kata Allah SWT, qul la as'alukum alaihi ajran wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, aku tidak minta ganjaran, dan ini untuk dakwah ini, dan aku bukan orang-orang yang mutakallifin, yang banyak tuntutannya, banyak paksa-paksa minta-minta. Baik. Jadi ada pun zaman sekarang, bila kita ataupun mereka mendengar sesuatu daripada Allah, daripada Rasulnya, banyak mereka paksa-paksakan pandangan mereka, andaian-andaian mereka. Jadi sebab itu kita seharusnya mengikuti contoh para sahabat. Dan asar ini, asar daripada Ibn Mas'ud ini telah dibawa oleh ramai ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang saya ingat dalam kitab risalahnya, kenapa para sahabat mesti dijadikan tuntutan ataupun tuntunan ikutan. Sebab mereka lah paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu kata beliau, beliau mereka ni adalah paling bersih hati mereka. Jadi kalau hati paling bersih, maknanya paling mudah dapat petunjuk banding dengan generasi lain. Ini tak ada orang boleh kata macam mana hebat dia pun, soleh dia pun, bahawa dia lebih bersih hati dia daripada para sahabat. Jadi kalau ada wali-wali Allah SWT muka bumi, mereka adalah yang pertama sekali adalah golongan sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain lagi. Dan kalau ada ulama' dalam umat ini, paling alim, paling faham tentang syariat adalah para sahabat juga. Mereka paling fasih dalam bahasa Arab dan paling dekat dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Mereka melihat wahyu itu turun. Yang itu waqalluha takallufan. Kemudian mereka paling mudah nak laksanakan syariat. Tak ada banyak paksa-paksa dan andai-andaian. Waqwamaha hadian. Dan paling lurus petunjuk. Jadi kalau generasi lain ada bercabang-cabang, tak berapa lurus. Wa ahsanaha halat, dan yang paling baik keadaannya daripada keseluruhan, mereka lebih baik daripada generasi lain. Jadi mereka lah, oleh kerana itulah Allah SWT memilih mereka untuk menjadi para sahabat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menegakkan agamanya, iqamati dini, Jadi mereka bukan baik kerana itu saja, sebab ada kualiti-kualiti, ciri-ciri mereka yang hebat, yang unggul. Jadi dijadikan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tak dipilih sebab kita tak ada kualiti tersebut. Dan wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Itu yang dimaksudkan daripada asar ini. Mereka lah yang paling layak menegakkan agama, menegakkan dakwah. Jadi hendaklah kata Ibn Mas'ud, kita kenal kelebihan mereka dan kita ikut jejak langkah mereka, sebab mereka lah yang telah ada di atas huda awhadil mustaqim, jalan yang lurus. Dan kalau kita minta dalam Quran Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jalan yang lurus. Jadi jalan siapa? Jalan apa? Jadi jawabnya adalah jalan para sahabat. Ini adalah satu tafsiran atau kesaksian daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tak boleh kita ikut langkah ataupun fahaman lain selain daripada para sahabat. Jadi kita tahu kenapa kan? Sebab tidak ada generasi lain yang kongsi kelebihan dan keutamaan-keutamaan sahabat ini. Jadi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bukan nak puji kaum dia sendiri, sebab dia daripada orang sahabat, daripada sahabat, tak, dia ingin menasihatkan umat. Baik, jangan pula nanti kita kata tak adalah sahabat tu memang hebat, tapi sahabat tak pernah ajak orang lain ikut sahabat, tak ajak kepada dirinya sendiri. Tidak, para sahabat telah mengajak umat ini mengikut contoh mereka secara keseluruhan. Ya, dengan penuh semangat. Baik, kita teruskan. Para sahabatlah yang membawa mana ni? Tujuan? 768. Dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat, para sahabat ridwanullahi alaihim telah mengajak manusia masuk agama Allah. Mereka mengungkapkan kandungan ajaran-ajaran agama Allah tersebut dengan sangat indah. Hal itu membuktikan bahawa mereka memiliki pengertian yang mendalam, kefahaman yang mendalam terhadap realita zaman dan tujuan-tujuan agama mereka. Rabi' ibn Amir berkata kepada Rustum, seorang komandan pasukan berkuda Parsi, Allah mengutus kami kepada siapa pun yang mau supaya mengeluarkan ia dari penyembahan kepada sesama hamba untuk beralih menyembah Allah, dari dunia yang sempit untuk beralih ke dunia yang lapang, dan dari agama-agama yang zalim untuk beralih ke agama Islam yang adil. Ini satu kata yang amat masyhur. Rabi' bin Amr kedatang masuk ke dalam kemahnya Jeneral Parsi Rustum dengan kuda, dengan apa ya, dengan tongkat lembing, dan di kemah itu, di apa tu, lantainya adalah lantai permaidani hebat Parsi, tapi dia jalan yang itu dan tak ada orang berani buat apa-apa. Kemudian disampaikan mesej daripada Rasulullah, mesej daripada komandan daripada tentera Islam yang tersebut kat sini, bahawa tujuan kami berperang ni adalah untuk apa? Untuk mengeluarkan siapa yang mau daripada menyembah selain Allah kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menunjukkan sebabnya jihad fi sabilillah bukan untuk mempertahankan diri atau sebagainya, tapi kerana menegakkan kalimah Allah dan mengeluarkan daripada dunia yang sempit untuk beralih pada dunia yang lapang, untuk membebaskan manusia dan daripada agama-agama yang zalim kepada agama Islam yang adil. Jadi kalau kamu ikut, kita tak apa ni, kita akan tinggalkan kamu. Kalau tidak, kita akan terus berperang. Itu maksud. Jadi dengan berani ya para sahabat menegakkan atau menyebutkan, mengungkapkan kandungan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para sahabatlah yang membawa risalah ilahi kepada penduduk bumi. Mereka sangat gembira melihat manusia mau masuk ke dalam agama Allah. Dengan penuh bersemangat, mereka menyebar luaskan akidah Islam sambil selalu berpedoman pada sabda Nabi SAW yang pernah beliau sampaikan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dalam peristiwa perang Khaibar. Seandainya kerana jasamu Allah memberi petunjuk kepada seseorang yang masukkan dalam agama Islam, hal itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan sekawanan unta-unta yang bagus-bagus. Jadi ini menunjukkan kelebihan dakwah kepada Islam. Kalau seorang saja masuk Islam disebabkan kita dakwah dia, dan tentulah yang berikan hidayatnya adalah Allah SWT, maka kita punya pahala lebih baik daripada kita dapat unta-unta yang bagus-bagus. Baik, kepimpinan yang terjadi sepeninggalan Rasulullah SAW juga memperkuat semangat tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyuruh aku menemui Umar dengan misi untuk menaklukkan wilayah Tustar yang dikuasai oleh 6 orang tokoh dari Bani Bakar bin Wa'il. Mereka baru saja murtad dari Islam dan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Tidak ada pula dalam teks dia bahawa dia dikuasai oleh 6 orang tokoh dari Bani Bakar bin Wa'il untuk menaklukkan wilayah Tustur, cukuplah. Dan 6 orang dari Bani Bakar bin Wa'il telah murtad dari Islam, itu dia, dan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Ya, anda betulkan sikit. Jadi untuk menaklukkan wilayah Tustar, 6 orang dari Bani Bakar bin Wa'il baru saja murtad dari Islam dan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Apa yang telah dilakukan orang-orang dari Bani Bakar itu, tanya Umar. Wahai Amirul Mukminin, mereka baru saja keluar dari Islam dan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Jadi mereka harus dibunuh, jawabku. Akan tetapi kalau kamu boleh membuat mereka menyerah, itu lebih aku suka daripada emas dan perak, kata Umar. Ataupun dengan apa yang terbitnya matahari, ada tambahan tak suka. Baik, wahai Amirul Mukminin, apa yang harus aku lakukan jika aku berhasil menangkap mereka, tanya. Kamu halangi saja pintu keluar mereka supaya jangan sampai masuk. Jika mereka menyerah, terimalah mereka, dan jika tidak, biarkan mereka seperti di dalam penjara. Jadi terjemahan ini ada kesilapan. Jadi ditanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah yang kau lakukan kalau kau dapat menangkap mereka? Jadi jawab Amirul Mukminin sepatutnya, kuntu 'aridan 'alaihimul bab alladhi kharaju minhu an yadkhuluhu. Aku akan tunjukkan kepada mereka pintu yang mana mereka telah keluar daripadanya agar mereka masuk balik. Pintu ni bukan pintu betul. Bukan pintu kota. Tapi pintu apa? Islam. Mereka telah keluar daripada Islam. Jadi mereka keluar daripada Islam mesti dia ada pintu tu. Jadi mungkin kerana mereka tak mau bayar zakat ataupun mereka mengingkari sesuatu lah yang daruri dalam Islam. Jadi mereka keluar daripada pintu tu, aku akan tunjukkan tu pintu, tawarkan mereka akan masuk balik. Yang mereka kufurkan tu tinggalkan, beriman balik, masuk balik Islam. Itu maksud dia. Ayat khulufi. Fa'in fa'adu dhalika qabiltu minhum. Kalau mereka lakukan demikian, kalau mereka bertaubat masuk balik Islam, aku akan terima daripada mereka. Wa illa istaudatuhum sijna. Jika tidak, aku akan masukkan mereka di dalam penjara. Inilah sebabnya saya lambat sikit tadi. Saya pergi cek hadis ini tapi pun tak sempat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, memang ada. Baik. saya dapat satu ya, perawi ataupun guru pada Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala ni adalah seorang yang thiqah, seorang imam. Tapi sanadnya sampai kepada Anas bin Malik, sepatutnya sampai pada Anas bin Malik. Itu tak sempat nak periksa. Dan terdapat, kenapa? Sebab terdapat masalah di sini. Hadis di bawah, kat bawah tu dia kata Umar tidak setuju, kata Abu Musa al-Ash'ari, orang murtad itu dibunuh, masabiluhum illal qatl. Tapi dia kata apa? Aku akan apa ni, ajak mereka bertaubat. Kalau mereka bertaubat, aku terima. Jika tidak, aku akan penjarakan mereka. Dalam kitab yang sama, dalam riwayat atas sikit, ada beberapa riwayat bahawa Umar radhiyallahu an telah membunuh orang yang murtad. Bahawa Umar bin Khattab akan berikan ataupun telah berikan tempoh 3 hari agar mereka fikirkan balik untuk apa, bertaubat. Jika tidak, mereka dibunuh. Dan sebelum itu ada riwayat-riwayat lain daripada khalifah-khalifah lain, daripada Uthman radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi, bahawa mereka telah membunuh orang-orang murtad, termasuk hadis Ali radhiyallahu anhu yang telah membunuh orang yang murtad yang menjadikan dia Tuhan dengan api. Hadis itu dalam Bukhari. Ibn Abbas berkata, tidak sepatutnya seorang itu mengazab dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu menunjukkan beberapa sahabat sepakat seorang murtad hukumnya dibunuh. Dan ini memang sesuai dengan sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Hadis yang sahih Bukhari Muslim, barang siapa yang ubah agamanya, yakni murtad, maka bunuhlah dia. Tiada hadis lain yang semakna. Jadi dekat sini seolah Umar bin Khattab tidak membunuh orang murtad, tapi masukkan dalam penjara. Dan inilah yang kita kadang-kadang jumpa dekat pembahasan-pembahasan orang-orang sekarang ni, bahawa orang murtad ni tak semestinya dibunuh. Jadi mereka ambil riwayat ini di antara riwayat yang lain. Sebab tu saya tadi nak periksa apa sanadnya. Jadi ia bersalahan dengan sanad, dengan riwayat-riwayat lain bahawa Umar bin Khattab berikan mereka tangguh 3 hari. Jadi apa yang kita boleh faham? Riwayat ini, saya fikirkan sekarang ni, riwayat ini umum bahawa Umar bin Khattab kata, kalau mereka nak bertaubat, aku terima. Kalau tidak, aku masukkan mereka dalam penjara. Adakah maknanya selama-lama? Jadi kalau kita nak kompromi kan dengan riwayat-riwayat lain dan juga perbuatan sahabat lain, perbuatan Nabi SAW, apa ni? Masukkan dalam penjara, lepas tu besok suruh dia taubat lagi. Tak mau, tinggalkan dalam penjara sampai 3 hari atau 3 hari, akhirnya dibunuh. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Tidak kita dengar silap tentang hal ini. Baik. Itu selepas kita pastikan sanad ini adalah sanad yang sahih. Jadi ini bukan satu hujah bagi mereka yang mengatakan orang murtad tidak perlu dibunuh. Mustahil. Dan dalam riwayat lain, orang-orang ini telah dibunuh. Telah pun dibunuh oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mereka dapat tangkap dan mereka bunuh. Kemudian Umar berkata, aku tidak nampak, aku tidak lihat, aku tidak izinkan. Maksudnya aku tak mau ambil tahu bahawa korang dah bunuh. Dia marah, Umar berkata marah. Kenapa? Dia kata patutnya kamu ajak dia taubat dulu. Dah tangkap, ajak dia taubat dulu. Tapi tak bermakna bahawa Umar berkata mengingkari kita bunuh orang yang murtad. Yang dia tak setuju adalah kita tak beri peluang orang yang murtad untuk bertaubat. Itu saja. Jadi lihat bagaimana kadang-kadang diselewengkan maklumat. Sebab tu kita kena periksa riwayat-riwayat ni. Itulah satu hari kita buka kitab Sunan Al-Baihaqi pula. Tapi kitab 6 tu pun mencipta belum habis. Maksudnya Muslim tak habis lagi. Satu hari tak habis, Abu Dawud lagi. Nak buka sunan lain pula. Nah, banyak kerja kita. Ilmu luas. Jadi sanadnya akhbarana Abu Husain ibn Bishran di Baghdad. Abu Husain ni dia seorang perawi yang bagus lah, satu thiqah. Bawa-bawa tu nak periksa dia. Bagaimanapun saya katakan, tidak ada dekat situ Umar tak mau bunuh. Bukan maknanya letak dalam penjara tu sampai bila atau menyalahi nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teruskan. Yang penting maksud kat sini adalah para sahabat amat bersungguh-sungguh untuk orang masuk Islam. Nah, kita dapati bahawa permasalahan juga dalam terjemah dekat sini, kamu halangi saja pintu keluar mereka ni, semua ada lain makna dia. Pintu dekat sini adalah Islam. Kita tunjukkan balik pintu dia. Dia keluar dari Islam dengan pintu ni kan. Maknanya mungkin dia kufur kepada malaikat ke, dengan itu ke, dengan ini ke. Kita ajak dia masuk balik pintu ni. Macam mana? Tinggalkan balik kekufuran tu, mulai masuk balik dalam Islam. Itu makna. Ketika Muqawqis menawarkan upeti, yakni jizyah. Jizyah ni satu bayaran tahunan bagi orang-orang kafir yang duduk di dalam negara Islam. Ketika Muqawqis menawarkan jizyah kepada Amr bin al-As setelah berhasil menaklukkan kota Iskandaria dengan syarat Amr harus menyerahkan tawanan, Khalifah Umar bin al-Khattab mengirim surat kepada Amr agar menerima tawanan itu, tawaran itu. Lalu menyuruh para tawanan untuk memilih masuk Islam atau tetap Kristian. Seorang saksi mata peristiwa tersebut bernama Ziyad bin Juz' al-Zubaidi menceritakan pengalamannya. Faham macam mana Muqawqis? Muqawqis tu ketua Nasrani menawarkan jizyah. Patutnya orang Islam yang tawarkan dia jizyah. Maknanya dia dah ajak damai lah. Dia kata dah lah, kita jangan, yang kamu jangan serang lagi, jangan bunuh lagi, kami boleh bayar jizyah, bukan sebaliknya. Jadi mereka yang apa, ajak nak bayar jizyah. Jadi Khalifah Umar bin Khattab kirim surat pada Amr agar terima tawaran itu. Jadi terima maknanya ya, berikan mereka bayar jizyah, jangan terus bunuh mereka. Lalu menyuruh para tawanan untuk memilih, dipilih masuk Islam atau tetap Kristian. Ini kita tak paksa sebab dia belum lagi masuk Islam. Kita tak boleh paksa. Yang tadi tu dia dah masuk Islam, lepas tu dia murtad, sebab tu kita hukum dia bunuh. Kalau orang yang belum masuk Islam, kita tak paksa. Jadi seorang saksi mata bernama Ziyad bin Juz' al-Zubaidi menceritakan pengalaman. Kami mengumpulkan semua tawanan yang kami tangkap. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk turut menyaksikannya. Kami hampiri satu persatu para tawanan itu dan kami suruh untuk memilih apakah mau masuk Islam atau tetap Kristian. Setiap kali ada yang menyatakan memilih Islam, kami langsung mengumandangkan suara takbir yang lebih keras daripada yang kami kumandangkan saat berhasil menaklukkan sebuah wilayah. Jadi mereka suka bila ada orang yang nak masuk Islam. Kemudian kami tarik dia ke kelompok kami. Dan jika ada yang memilih tetap memeluk Kristian, orang-orang Kristian sama mendengus. Lalu mereka melakukan hal yang sama seperti kami. Dan mereka tak sebut takbir lah. Kami memang akan menerima upeti darinya, jizyah. Tapi kami sangat sedih kerana seolah-olah dia orang yang keluar dari golongan kami. Itulah yang terjadi sampai proses penawaran untuk memilih Islam atau Kristian kepada seluruh tawanan selesai. Ketika kami sedang menghampiri seorang tawanan bernama Abu Maryam alias Abdullah ibn Abdul Rahman, yang kedua orang tua serta saudara-saudaranya masih Kristian, untuk kami tawari memilih Islam atau Kristian, dia ternyata memilih masuk Islam. Namun ketika kami akan menariknya ke pihak kami, tiba-tiba kedua orang tua dan saudara-saudaranya tersebut melompat ke depan. Terjadi saling tarik-menarik antara kami dan mereka, memperebutkan Abu Maryam sampai baju yang dikenakannya robek. Dan sekarang dia menjadi pemimpin kami. Jadi sampai begitu mereka semangat nak apa ni, nak dapat orang masuk Islam. Dan sebelah sana pula semangat nak mereka, anak mereka kekal dalam Kristian. Dan akhirnya Abu Maryam ni jadi ketua kami. Ini di dalam tarikh At-Tabari. Peristiwa tersebut mengungkapkan perasaan para sahabat, kesetiaan mereka kepada Islam dan kegembiraan mereka jika ada orang lain masuk Islam. Kendati pun untuk itu mereka harus rela untuk tidak mendapatkan upeti. Dan peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan kebebasan memilih agama dan tidak memaksa siapa pun untuk memeluk Islam walaupun sebenarnya mereka mampu melakukan hal itu. Jalan yang ditempuh oleh generasi sahabat tidak mulus, terlebih pada periode-periode awal perjalanan dakwah Islam yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Meniti jalan tersebut merupakan ujian yang sangat berat. Untuk berhasil melewatinya, perlu perjuangan yang gigih, kesabaran yang prima, dan semangat yang tinggi yang didasari oleh iman, ketakwaan, keikhlasan serta kerja keras. Pada suatu hari, seorang menghampiri Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu dan berkata, "Sungguh beruntung sepasang mata anda yang pernah melihat Rasulullah SAW secara langsung. Aku senang sekali seandainya boleh mengalami seperti anda." Ini orang yang cakap ni, tabi'in, dia bukan sahabat, dia tak pernah lihat Rasulullah SAW. Mendengar itu, Al-Miqdad berkata, "Sudahlah, kamu tidak mungkin boleh mengubah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Aku yakin kamu sendiri juga tidak mengerti apa yang akan terjadi seandainya kamu sempat melihat Rasulullah SAW. Banyak orang yang sempat hidup di tengah-tengah beliau, tapi mereka tidak mau percaya dan memenuhi ajakan beliau sehingga Allah membenamkan hidung mereka ke dalam neraka Jahannam. Seharusnya kalian bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kalian, padahal kalian hanya mengenalnya seraya membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi kalian. Bukankah cobaan yang ditimpakan kepada orang lain itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi kalian? Demi Allah, sesungguhnya Nabi SAW diutus dalam situasi yang lebih sulit daripada yang pernah dialami oleh Nabi-Nabi lain, iaitu dalam zaman jahiliyah yang menganggap menyembah berhala sebagai agama paling baik. Lalu beliau datang dengan membawa Al-Quran yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, bahkan memisahkan seorang anak dari orang tuanya, bahkan seorang yang melihat ayahnya atau anaknya atau bibi dalam keadaan masih kafir. Allah Ta'ala membukakan kunci pintu hatinya untuk beriman supaya dia tahu bahawa orang yang masuk neraka akan binasa dan bahawa kerabat-kerabat dekatnya juga berada di neraka, sehingga dia kemudian berdoa seperti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, 'Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun.' Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami." Jadi ini adalah kata-kata Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Jadi dia, walaupun beliau bersyukurlah telah dapat melihat Rasulullah SAW, dia kata kepada orang yang tak dapat lihat dan bercita-cita untuk melihat Rasulullah SAW agar bersyukur, kerana yang penting dia telah beriman kepada Nabi SAW walaupun tak dapat melihat. Sebab dia belum tahu kalau dia jumpa Nabi SAW dia boleh bersabar ataupun tidak, dia beriman ataupun tidak. Dan ketika itu ada lagi orang-orang yang tak beriman. Depan mata dia nampak, kalau dia beriman pun ketika itu dia akan nampak ada mungkin keluarga ni, isterinya atau sebagainya yang tidak beriman, kemudian mati masuk neraka. Jadi isunya bukan dapat lihat Rasulullah SAW. Ada orang sampai doa bahawa dia nak jumpa Nabi, nak lihat muka Nabi SAW kat dunia ni sebelum dia mati. Apa faedah doa macam ni? Yang seharusnya kita minta adalah apa ni? Kita terus istiqamah beriman pada Allah dan Rasulnya sampai kita meninggal dunia. Dan nikmat yang terbesar dari kiamat adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala, mesti tentu dapat lihat Nabi SAW. Kalau ada orang doa nak jumpa, nak lihat Nabi SAW, nak lihat Nabi SAW dekat dunia, saya tak tahu maksud dia kat dalam mimpi ke ataupun kat luar, kat depan-depan mata masih hidup ke. Tapi tak mustahil mengikut akidah menyeleweng mereka bahawa bolehnya nampak orang yang dah mati hidup balik. Kalau lihat dalam mimpi tak ada hal lah. Jadi adakah itu satu daripada doa kita? Nak tunjukkan kita sayang sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak minta apa ni? Tak ajar kita apa doa pun untuk apa dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, apalagi dalam hidup. Yang ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Dalam bukan dalam keadaan yang memudaratkan dan bukan dalam keadaan fitnah yang menyesatkan. Sebab nanti ada golongan yang lihat katanya ni adalah Allah SWT, tapi sebenarnya itu adalah fitnah. Sebagian golongan akan diuji macam tu. Jadi orang beriman akan kenal bahawa ini adalah, ini bukan Tuhan kami. Sebab ni nampak dia macam Allah, tapi ini bukan. Tapi ada orang lain kata inilah Tuhan kami. Sebenarnya kita ada dalam Sahih Muslim. Yang kita nak adalah melihat Allah SWT dalam keadaan yang yang nikmat, bukan dalam keadaan fitnah atau penudara. Sampai ada doa-doa yang dikarang ataupun selawat-selawat yang dibaca, gunanya untuk apa? Bila tidur gelap dapat lihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Itu yang dia amalkan apa semuanya, yang hari-harian yang wajib, yang apa semuanya belum habis lagi cerita ni. Belum buat lagi. Zikir-zikir pagi petang pun belum baca lagi. Zikir lepas solat pun tak campur yang betul, campur yang tak betul. Dia nak cerita tentang apa? Tentang satu doa nak dapat lihat Rasulullah SAW dalam dalam. Lepas tu lihat Nabi lain pula. Doa ni untuk lihat Nabi Isa pula, Nabi Musa pula. Apa nak tengok semua orang nak jumpa apa? Faham? Mungkin Allah pelihara kita daripada kesesatan tu yang paling baik. Kita juga pernah bahaskan apakah kalau dah lihat Rasulullah SAW, kalau bukan dalam mimpi lah, cara yakazah. Ini orang ni dah jadi apa? Orang dapat lihat Nabi SAW dalam beriman, mati dalam beriman tu didefinisikan sebagai apa? Sahabat, no? Dah jadi sahabat, yang main ni dah sama status dengan Abu Bakar, Umar, Uthman dan lain-lain lagi. Mana boleh? Siapa yang yang apa ni? Tak kaki. Takkan boleh sama kita dengan apa ni? Dengan generasi tersebut. Allah dah pilih mereka. Jadi paling banyak boleh dapat adalah lihat Nabi SAW dalam mimpi. Itu pun bukan mesti yang kita nampak dalam mimpi itu. Yang kata dia Nabi itu betul-betul nah, Nabi. Mungkin aja jin yang apa? Yang tipu kita, dia kata dia Nabi. Kemudian kalau dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul kita nampak, kena lihat juga kandungan mimpi tu. Ada kala mimpi tu setakat gambaran aja. Maknanya tidak ada apa-apa, tak ada dengar Nabi cakap apa, tak ada apa, cuma nampak aja. Jadi ni nak kena takwil juga mimpi ni apa makna. Mudah-mudahan dia adalah baiklah. Dan kalau salah takwil, dia jadi cerita lain pula. Takwil mimpi tau, tafsir mimpi. Ada takwilu ru'ya yang macam Nabi Yusuf AS dalam mimpi dia, dia nampak apa? Ha, dia nampak matahari, nampak bulan, dia nampak planet-planet lagi 11 lagi. Semuanya sujud pada dia. Itu tak ada cakap, tak ada apa, tak ada apa kan. Tapi itu perlu kepada tafsiran. Tanya pada bapaknya Yaakob AS, ha, kata itu adalah tanda bongkar dipilih oleh Allah SWT. Bagaimana bapak-bapak engkau dipilih, yang ini menjadi Nabi. Dan juga tetapi tak sebutkan apa yang sebenarnya akan jadi. Bapak dia tak cakap. Sampai bila akhirnya mereka masuk Mesir, kita tahu kan, mereka datang Mesir, bapak dia, mak dia dan keluarganya, dia beradiknya. Bila mereka masuk je Mesir, jumpa Nabi Yusuf, mereka semua sujud pada pada dia. Kata dia tujam, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabli qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai bapakku, inilah tafsiran mimpi aku yang dahulu tu, berapa tahun yang dahulu tu, yang betul diceritakan bapak. Ini dia sebenarnya. Yang betul orang ni 11 orang, dan juga apa tu, bapak dia dan ibunya sebagai matahari dan bulan, sujud pada dia. Dari zaman dahulu boleh sujud, sekarang tak boleh sujud. Itu sujud hormat. Jadi faja'alaha rabbi haqqa, Tuhan pun telah menjadikan mimpi itu benar betul-betul. Jadi ini semua tafsiran mimpi. Menunjukkan kelebihan Nabi Yusuf AS mentakwilkan mimpi. Dan kalau Nabi SAW dalam mimpi bercakap dengan kita, kita lihat kandungan apa yang dia cakap. Kalau dia adalah satu khabar contohnya, baik, kita tak boleh terima 100% juga. Sama ada khabar itu dah berlaku, kalau dah berlaku kita tahulah apa dah berlaku. Kalau khabar itu akan berlaku, maknanya tak lama lagi. Kalau ia betul sebagaimana yang berlaku, alhamdulillah, Tapi kalau tak betul sebagaimana berlaku, dia tak ada hal sebab dia mimpi. Kalau dia ada satu perintah, satu galakan, hendaklah kau amalkan solat contohnya, itu dan ini, boleh tak kita terus amalkannya sebab ini mimpi Nabi? Jawabnya juga tidak. Sebab kita kena periksa apa yang Nabi SAW ketika dia hidup cakap. Sama tak dengan apa yang Nabi SAW cakap? Kalau sama, kita amalkan. Menunjukkan kita kalau amalkan bukan berdasarkan mimpi, tapi berdasarkan apa? Hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Kalau dia kata selain daripada itu, dia kata hendaklah kau puasa hari Jumaat, jangan sambung dengan Sabtu, jangan sambung dengan Khamis contohnya, boleh tak kita puasa tiap-tiap hari Jumaat? Sebab bila kita periksa dengan sunnah Nabi SAW yang sahih, bahawa Nabi larang kita single out kan hari Jumaat untuk puasa. Hari ini puasa ni mimpi nampak Nabi. Jadi kita apa? Tak mungkin Nabi SAW datang dan mansuhkan syariatnya. Nabi SAW dah meninggal dunia, dia boleh mansuhkan syariatnya dengan mimpi-mimpi, mana boleh? Itu bahaya lah, habis Islam semua. Sebab Allah SWT kata al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Jadi mana boleh lepas itu tambah lagi ataupun kurang atau batalkan syariat yang dahulu. Jadi apa pun juga mimpi itu tak ada apa-apa kesan, kecuali mungkin kita katakan memberikan kita semangat ataupun berita gembira terhadap sesuatu perkara. Biasanya macam itu. Ini kalau ada suruh orang buat sesuatu, tentu sesuatu benda itu adalah sesuatu yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu hal ini galakkan bagi kita. Tidak lebih daripada itu, insyaAllah. Dan tidak mana orang yang dah mimpi nampak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tak akan masuk neraka contoh. Dia tidak akan sesat contohnya. Tak ada. Itu semua bukan apa ni? Bukan syarat. Syaratnya adalah apa yang bertepatan dengan Al-Quran dan Hadis. Baik. Jadi balik kepada apa ni, kata-kata Mithdad tadi, hendaklah kita bersyukur walaupun kita tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Allah SWT telah apa ni, telah memberikan kita hidayatnya dan beriman kepada ini. Baik, kita teruskan sekali lagi. Sebahagian besar sahabat adalah orang-orang yang miskin. Pemerintahan yang baru tumbuh di Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu belum memiliki banyak harta. Jadi orang yang masuk ke dalam agama Allah sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mendapat harta atau kedudukan atau kepentingan-kepentingan duniawi yang lain. Ini hakikat, memang tak ada apa kekayaan kat kota-kota Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan sahabat miskin lagi. Jadi orang keluar masuk Islam kalau dikatakan untuk cari kehidupan yang lebih baik daripada di Mekah contohnya, itu bohong. Jadi maknanya mereka masuk Islam kerana yakin kebenaran agama Islam. Salah satu riwayat yang menggambarkan kemiskinan para sahabat ialah seperti yang diketengahkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, dari seorang sahabat senior yang bernama Sahal bin Sa'ad dan As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, di antara kami ada seorang wanita yang menanam ubi di ladang. Setiap hari Jumaat dia mencabut akar ubi tersebut untuk dimasak dalam sebuah periuk dan dicampur dengan segenggam gandum yang sudah dibikin adunan. Okay. Sehabis solat Jumaat, kami biasa mampir di rumahnya. Dia menyuguhkan makanan itu kepada kami sehingga kami selalu menunggu-nunggu datangnya hari Jumaat. Itu pun jadilah. Kenapa hari Jumaat? Selain daripada nak solat Jumaat, mereka nak apa ni? Nak dijamu oleh wanita ni yang baik hati, yang kan miskinnya para sahabat. Baik, para sahabat yang mulia itu harus menanggung penderitaan lapar, dahaga, panas, dingin dan penderitaan-penderitaan lainnya. Akan tetapi mereka dengan sabar menghadapi semua ujian tersebut. Mereka lebih mengutamakan akidah daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi sehingga mereka berhasil meraih kedudukan yang sangat terhormat. Mereka diabadikan oleh Al-Quran dan disanjung serta dihargai oleh umat Islam sepanjang zaman. Para sahabat adalah orang-orang yang setia berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para khulafa ar-rasyidin sepeninggalan beliau. Bai'at itu memiliki nilai yang tinggi sebagai kontrak syariat antara kedua belah yang bersangkutan, dan mereka selalu menunjukkan kejujuran niat mereka sehingga bersedia memenuhi seruan jihad dan terjun dalam kancah pertempuran di tempat-tempat yang jauh dari kampung halaman mereka. Banyak di antara mereka yang jasad ini dikebumikan di pinggir-pinggir tanah antara Kabul, Constantinople dan Kairwan. Constantinople itu di Turki, Kabul di daerah Afghanistan, Kairwan di daerah Iran. Mereka tidak mengenal berhenti dari jihad demi membela dan mempertahankan akidah. Ini bukti bahawa mereka ini berjuang di dalam agama Allah. Alasan kenapa seorang khalifah wajib dibaiat oleh umat, kerana sesungguhnya kedaulatan itu memang terletak di tangan mereka. Kekuasaan itu bukan teorokratis dan juga bukan pemberian langsung dari Allah kepada seorang manusia. Kekuasaan adalah kontrak syariat yang diadakan antara kaum muslimin dengan seorang imam, bahawa mereka wajib patuh kepadanya dalam keadaan sulit maupun mudah, dan dalam keadaan senang maupun tidak senang, dengan syarat bahawa ia akan menjaga agama Allah, melaksanakan ketetapan-ketetapannya, memelihara keamanan dan memikirkan kemaslahatan-kemaslahatan rakyat. Islam tidak mengenal jabatan pendeta atau uskup atau pastor dan ajaran trinitas. Akan tetapi yang ada ialah baiat yang muncul dari kesadaran dua pihak yang bersangkutan, iaitu pemimpin dan umat, dengan segala konsekuensi yang lahir dari semangat ayat Al-Quran, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallah, bahwasanya orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Alangkah cermatnya ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Umair ibn Athiyah al-Laythi radhiyallahu an berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, angkat tangan anda, kerana aku ingin berbaiat kepada anda bahawa aku akan tetap setia pada ketentuan Allah serta Rasulnya. Umar lalu mengangkat tangannya dan sambil tersenyum dia mengatakan, ini mengukuhkan hak dan kewajiban kita bersama. Jadi baiat itu menuntut kesetiaan seorang pemimpin dan juga rakyat terhadap komitmennya masing-masing. Al-Quranul Karim mengabadikan sikap kaum muslimin generasi terdahulu lagi, yang pertama dari kaum muhajirin dan kaum ansar, dalam beberapa ayat, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar alladhina taba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum maradu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu dari lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama ialah mereka yang pada mulanya salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Kaabah setelah kiblat dialihkan ke sana. Inilah pendapat yang dikatakan oleh dua orang tabi'in senior, Sa'id bin Musayyab dan Ibn Sirin. Ini nak terangkan siapa yang digolongkan sebagai sabiqun al-awwalun. Ini banyak mengatakan mereka yang telah solat ke dua kiblat. Dan peristiwa pengalihan kiblat pula terjadi pada tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah. 16 bulan sejak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Orang yang memeluk Islam sebelum peristiwa itu disebut orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Mereka mengemban tanggungjawab besar dalam situasi yang sulit dan penuh bahaya. Kaum muhajirin rela meninggalkan keluarga, harta dan kampung halaman untuk berhijrah demi menyelamatkan akidah mereka. Sementara kaum ansar rela membiarkan kota mereka terancam oleh bahaya. dan juga demi akidah mereka rela mengorbankan nyawa, harta benda dan rasa aman. Tingkat keutamaan sahabat radhiyallahu alaihim itu sesuai dengan kedinian mereka masuk Islam dan khidmat mereka terhadap akidah. Para veteran Badar menempati peringkat pertama. Mereka adalah orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Peringkat kedua ialah para veteran perang Uhud. Peringkat ketiga ialah para veteran perang Khandaq. Itu berlaku pada tahun 5 Hijrah. Peringkat keempat ialah para sahabat yang ikut terlibat dalam Bai'at Hudaybiyah. Selanjutnya orang yang masuk Islam sebelum penaklukan Mekah dan disusul kemudian oleh orang-orang yang masuk Islam setelah peristiwa tersebut. Dan inilah kita katakan tu kedudukan-kedudukan yang berbeza para sahabat. Jadi siapa yang lagi awal masuk Islam, tentulah mereka lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu hadis menerangkan kelebihan golongan yang awal masuk Islam. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Hatib ibn Abi Balta'ah, seorang sahabat veteran perang Badar, kerana secara diam-diam dia berani lancang mengirimkan sepucuk surat kepada kaum kafir Quraisy yang isinya memberitahukan persiapan pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan Mekah. Akan tetapi surat tersebut akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah didesak, Hatib mengaku terus terang bahawa dia bermaksud melindungi keluarganya yang masih berada di Mekah dari teror keganasan orang-orang kafir Quraisy. Jadi ceritanya, Hatib ibn Balta'ah ini, dia seorang sahabat kat Madinah, dia utuskan seorang wanita bawa surat dia supaya bawakan ke keluarganya di Mekah. Keluarga dia semua seorang kafir lagi lah. Tujuan dia tahu bahawa Nabi SAW akan apa? Akan serang Mekah. Jadi dia tak mahu apa, apa ni, keluarganya diserang. Dia tahu bahawa Nabi SAW perintahkan Ali bin Abi Talib dan sebagian sahabat untuk kejar wanita tersebut. Dan sampai aja sahabat tu, Ali bin Abi Talib terus tanya mana surat. Jadi kita dapati Ali tak tanya dulu pada Rasulullah SAW. Apabila wanita tu kata aku tak ada simpan apa-apa, Ali berkata baik kau kasih ataupun aku akan apa, akan buka baju dan cari. Menunjukkan bahawa sahabat yakin kalau Nabi SAW kata ada, maknanya ada. Mereka tak tanya lagi walaupun wanita tu kata dia tak ada surat tersebut. Jadi apabila dah digertak begitu, akhirnya wanita tersebut pun mengeluarkan surat tersebut. Yang penting di sini Hatib bin Balta'ah tu diketahui. Jadi bila ditanya, Umar berkata nak bunuh dia lah, sebab dia telah berkhianat. Satu perkara yang berbahaya. Jadi apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengizinkan Umar untuk membunuhnya. Beliau bersabda kepada Umar, sesungguhnya dia mengikut perang Badar. Dan kamu tidak tahu, barangkali Allah begitu memperhatikan para veteran Badar sehingga dia pernah berfirman, berbuatlah sekehendak kalian kerana sesungguhnya aku sudah mengampuni kalian. I'malu ma syi'tum faqad ghafara lakum. Jadi kelebihan veteran Badar, mereka mungkin buat silap tapi Allah dah ampunkan mereka. Jadi itu kelebihan sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Okay, insyaAllah kita sambung lagi tentang sahabat-sahabat dalam usaha mereka berjuang berjalan. Allah SWT. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.